Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Masih bersama saya Zainal Arifin, didampingi oleh Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami berdua akan bersama-sama dengan para pendengar yang dimuliakan Allah dari Radio RRI Stasiun Programa 1 Medan, Sumatera Utara, akan mengkaji ayat 95 dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus syaida wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawu 'adlin minkum hadyan balighal ka'bah aw kafaratun tu'amu masakin aw 'adlu dzalika syiyama liyazuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man aada fayantakimu allahu min wa allahu azizun zuntiqam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih erat kaitannya ayat 95 dengan pertemuan kita kemarin, ayat 94. Menariknya, ayat ini 94 dan 95 dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat 94, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas syaidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Pada ayat 95, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus syaida wa antum hurum. Ayat 94, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah menguji kamu dengan suatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu. Pada ayat 95 yang kita kaji hari ini, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus syaida wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Ada perbedaan. Perbedaan pertama, burung itu datang mendekat, sehingga ditangkap saja dia sudah dapat. Apalagi dalam kondisi yang sangat lapar, mungkin kondisi Arab pada zaman dahulu yang makanan tidak mungkin sebanyak musim haji saat ini. Dia datang mendekat, kita tangkap, bisa kita masak. Tetapi kondisinya pada waktu ihram itu tentu saja menjadi godaan tersendiri. Jangan sampai itu dilakukan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kesalahan. Allah mengetahui itu. Hal ini juga pernah terjadi pada masa zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah sengaja menguji pada hari Sabtu, keluar semua ikan-ikan itu. Pada hari Minggu, tidak ada seekor ikan pun lagi keluar. Wah, betul-betul menantang ini ikan ini. Akhirnya dibuatlah, karena Yahudi, namanya juga otak Yahudi, licik, dibuatlah perangkap ikan. Itulah merupakan awal perangkap ikan, dia yang dibuat oleh manusia yang bernama kaum Yahudi. Jadi memang dia buat strategi juga bagaimana supaya dia tidak dikatakan salah, tetapi ikan tetap dapat. Dibuatlah perangkap, diletakkan hari Jumat, hari Sabtu tetap pergi beribadah, hari Minggu tangkapannya pun dia dapat ambil melalui jaringan tadi. Tetapi Allah tetap mengatakan kamu telah melanggar hukum. Karena apa? Karena misi dari pelarangan hari Sabtu itu adalah tidak boleh menangkap ikan baik melalui tangan atau melalui alat. Yeah. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan pada ayat kemarin. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbetik di dalam hatimu. Yang terbetik dalam hati itu apa? Aku mau menangkap ikan. Nah, itulah maka disebutkan pada ayat yang lalu liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Pada hari ini kisahnya lain. Binatang itu tidak datang ke kita, tetapi kitalah yang mengejar-ngejar dia. La taqtulus syaida wa antum hurum. Maka Allah mengatakan jangan kamu melakukan perburuan dalam keadaan ihram. Ah, Ustaz Perdana, sejauh mana ihram ini menjadi begitu urgen sehingga orang yang dalam kondisi ihram ini dilarang untuk berburu binatang atau merusak tumbuhan? Iya, sebenarnya ketika seseorang berada dalam kondisi ihram, katakanlah di dalam pelaksanaan haji, maka dia melepaskan semua atribut yang dia miliki. Tidak ada lagi istilah dia adalah pejabat dan dia adalah rakyat biasa. Semuanya sama. Tidak ada istilah kaya dengan miskin. Kenapa? Karena pakaian yang dipakai juga sama, sama-sama putih, tidak bisa dibedakan. Artinya ketika seseorang dalam kondisi ihram, yang ingin diciptakan adalah kebersamaan dan rasa bahwasanya semua umat manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus taat dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, rasa aman, rasa kebersamaan ini, rasa kedamaian ini juga tidak hanya sekedar sesama manusia, akan tetapi juga harus ditularkan kepada makhluk yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita. Oleh karena itulah mengapa turun syariat tidak boleh melakukan pemotongan tanaman atau juga melakukan perburuan. Kenapa? Agar makhluk lain itu juga merasa nyaman ketika dalam selama di dalam pelaksanaan ihram itu. Jadi semua makhluk, karena memang di situ pelaksanaan ibadah, ibadah itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kita kepada makhluk dan juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menciptakan kita kedamaian, ketika kita memulai ihram itu mengucapkan talbiyah, labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu dan tidak sekutu la syarika lak, tidak sekutu bagimu. Ketika kita memenuhi panggilan Allah, konsentrasi kita adalah satu, yaitu hanya ingin kepada Allah, mencapai ridho ilahi. Ketika itu mencapai ridho ilahi, jangan dinodai dengan penzaliman. Rupanya tidak saja penzaliman terhadap manusia, tapi binatang dan tumbuhan. Tapi menarik ini Ustaz Perdana, di Masjidil Haram itu saat mencium Hajarul Aswad terlihat seakan-akan ada kezaliman di situ. Bagaimana Ustaz Perdana melihat mendesak-desaknya manusia sehingga ada orang tua terjepit, ada perempuan terhimpit, ini banyak yang penindasan pingsan, bahkan banyak menimbulkan korban jiwa, ada korban jiwa yang jatuh. Bahkan pada ayat ini jangankan manusia, binatang saja jangan dinodai. Bagaimana Ustaz Perdana melihat? Saya kira ini salah satu kesalahan pemahaman umat Islam ketika memahami mencium Hajarul Aswad itu merupakan satu hal yang terbaik yang tidak boleh ditunda-tunda, sehingga akhirnya menyampingkan hal lain yang sebenarnya lebih penting begitu. Mencium Hajarul Aswad itu hanya merupakan sunnah saja, bukan merupakan wajib haji atau malah rukun haji. Tidak bukan termasuk popularitas ya. Kalau tidak misalnya, pun dilakukan. Kalau misalnya mencium Hajarul Aswad sudah mabrur. Iya, begitu. Tidak ada itu hubungannya. Tidak ada seperti itu. Iya. Atau aduh sayang sekali jauh-jauh ke Mekah tidak bisa mencium Hajarul Aswad. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Tidak afdol. Iya, tidak ada keafdolan dengan mencium Hajarul Aswad ya. Iya. Yang paling utama adalah bagaimana sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini kita berusaha untuk menjaga kenyamanan dan keamanan terhadap lingkungan sekitar kita dan juga terhadap manusia. Oleh karena itu sikap-sikap penzaliman atau menyakiti orang lain selama pelaksanaan ibadah haji atau selama pelaksanaan umrah itu sebenarnya membawa kepada ketidakmabruran ibadah yang kita lakukan, iya, begitu. Tapi dia mau afdol ini, Pak Ustaz. Iya. Dengan afdol itu tadi, jemaah itu orang sujud terpijak kepalanya, Ustaz. Yang penting saya di sop awal, tapi datang terlambat itu. Kepala, iya, orang terpijak, kaki orang kejepit, atau pada waktu melempar jumroh itu nggak mau tahu, yang penting lempar sekuat-kuatnya walaupun lempar kena kepala orang. Itu bagaimana, yang Ustaz? Penting yang wajibnya sudah terlaksana, kan ya? Ya, ya, ya. Ini yang melakukan seperti ini ya tetap berdosa, begitu. Ya. Dan pelaksanaan ibadahnya juga tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Jadi kalau mau haji itu perlu pemahaman, betul-betul agama, harus ya, pemahaman terhadap agama, terutama sekali bagaimana secara umum agama itu harus dipahami, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik kita terhadap tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada manusia dan juga makhluk yang berada di sekitar kita. Iya. Kembali ke ayat kita ini, wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Sejauh mana dihitung bahwa membunuh buruan itu dinilai sebagai satu perbuatan sengaja? Karena banyak sekali orang membunuh nyamuk tapi tidak sengaja, atau semut karena mungkin mau gigit kita, atau memang harus udahlah semut gigitlah, nanti kalau nggak dibunuh nanti bayar pula. Bagaimana, sejauh mana ini, Ustaz Perdana? Iya, yang termasuk, yang saya kira termasuk di dalam larangan di sini adalah memburu, berburu, melakukan pemburuan. Ya, biasanya kalau berburu itu hewan-hewan yang biasa diburu. Buru nyamuk tidak termasuk. Kalau nyamuk bukan termasuk memburu. Kalau tikus juga tidak termasuk memburu. Karena biasanya melakukan perburuan itu dagingnya untuk dimakan. Walaupun kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apapun ceritanya, kalau membunuh untuk hewan-hewan yang dianggap diklasifikasikan sebagai hewan buruan itu tetap dianggap sebagai, walaupun tidak dimakan ya, seperti tikus dan sebagainya, tetap dianggap sebagai melakukan pemburuan. Iya. Artinya muta'ammidan di sini adalah memang betul-betul dia mengejar, begitu. Memang betul-betul kalau mengejar. Kalau nyamuk tadi gimana? Kalau nyamuk tadi kapal? Ya, kalau nyamuk atau semut atau kalajengking memang ada hadis khusus, kalau memang ada itu boleh dibunuh karena dapat membahayakan ular dan sebagainya itu. Ya, mungkin di sini juga saya ingin bertanya, Ustaz Jenal, fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami, bahwa salah satu kafaratnya atau diatnya yang harus kita bayarkan ketika membunuh itu adalah mislu, semisalnya. Ini semisalnya, apakah kalau kita misalnya membunuh kambing itu harus dibayar dengan kambing juga, atau boleh dibayar dengan yang lain? Iya, di pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam buku terjemahan yang kita baca ini, jilid 4 halaman 63 disebutkan bahwa misal itu adalah binatang yang akan disembelih menyerupai binatang yang dibunuh atau hampir sama dengan bentuk binatang tersebut. Iya. Dalil ini berasal dari perbuatan Nabi ketika memerintahkan seorang muslim yang membunuh binatang melata untuk menggantikannya dengan binatang biri-biri. Jadi binatang melata itu boleh jadi seperti apa itu? Contohnya apa binatang melata? Mungkin buaya atau biawak gitu ya. Kalau misalnya ada di, atau dog ya, dog Mesir itu mungkin ya, biawak. Nah, seperti kata Ustaz Perdana, memang biawak itu bisa, kadal Mesir itu bisa dimakan, itu Ustaz Perdana ya kan? Ustaz Perdana tapi belum pernah makan kadal Mesir. Tapi pernah melihat kadal Mesir udah? Ada, pernah, tapi yang sudah dikeringkan. Iya, itu sendiri itu kan boleh dimakan, tapi tidak diganti dengan binatang melata itu, tapi diganti dengan kambing biri-biri. Sahabat seperti Umar, Utsman, Ali, dan Abdullah bin Amr telah memerintahkan orang yang membunuh burung unta agar menggantikannya dengan unta betina. Jadi kalau misalnya jarang terdapat, karena mungkin burung unta itu binatang ekspor mungkin yang datang ke sana, sehingga diambillah binatang lokal yang ada dan familiar dengan masyarakat pada waktu itu. Oke. Ini yang menarik juga, Ustaz Jenal, bahwa di keterangan akhir sini Allah mengatakan wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Barang siapa yang kembali melakukan perbuatan seperti pemburuan tadi, fayantaqimullahu minhu. Ini bahasanya agak sangat sangat keras ini dari Allah. Allah akan yantaqim, membalas dendam. Artinya begitu tegas aturan yang Allah buat, sehingga akhirnya bagi orang yang melanggarnya Allah akan membalas dendam. Ini kira-kira apa rahasianya? Kenapa tidak Allah mengatakan fayu'azibuhullah, Allah akan mengazabnya, atau fayu'aqibuhullah, Allah akan memberikan hukuman dan seperti itu. Iya, ini sangat beralasan dan sangat mendasar Ustaz Perdana. Iya. Karena apa? Anda kemarin ini mau ihram atau mau berburu kan begitu? Ini kan sudah salah niat betul. Sudah tahu berbuat salah, dimaafkan, diulangi lagi. Padahal masa ihram itu kan cuma 3 hari ya. Tidak banyak itu. Kalau misalnya haji lah dia akan melakukannya 9 Dzulhijjah dia datang ke Arafah, kemudian dia bisa nafar awal berarti cuma 2 hari ya kan. Habis itu selesai. Dalam waktu 3 hari ini masa dia berburu berkali-kali. Ini kan sudah sangat terlalu manusia seperti ini. Niatnya ini sekarang mau ihram atau tidak. Maka Allah pun heran dengan orang ini. Maka wajar redaksinya wa man ada fayantakimum lo minhu, barang siapa yang kembali mengerjakannya niscaya Allah akan menyiksanya. Karena apa? Karena makhluk seperti ini tidak layak untuk diajarkan. Ini mungkin seperti anak yang sudah diajari 100 kali tetap juga tidak tahu 2 kali 2 sama dengan 4. Enggak hafal-hafal, ini mungkin sudah sangat layak orang tuanya marah. Kok ini belajar atau nonton TV gitu ya kan? Kok enggak ada, kok enggak connect sama sekali. Nah, itulah mungkin alasan kenapa kok Allah begitu marah dalam ayat ini dan ditutup wallahu azizun zuntikom. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada satu kesimpulan yang menarik di sini bahwa binatang buruan dalam ihram itu dilarang untuk diburu karena kondisi kita saat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsentrasikanlah diri kita ketika ihram, bagian ihram khususkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada ke masjid, khususkan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakan jual beli, lupakan untuk menyakiti binatang saja tidak boleh disakiti, apalagi manusia. Maka keberadaan kita di masjid diharapkan dapat menyenangkan manusia lainnya yang ada di masjid, bukan menimbulkan masalah dan menjadi beban bagi jemaah masjid yang ada di situ. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.